Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita terus memikirkan pergumulan-pergumulan kita tentang memahami apa sesungguhnya arti pujian dan penyembahan yang tepat. Kita sudah membicarakan arti pujian dan penyembahan dan bagaimana seharusnya menyembah dengan jiwa, bukan sekedar emosi. Tapi ironisnya, justru puji-pujian sekarang diwarnai dan didominasi hanya dalam ukuran-ukuran emosi, dan itu yang dinikmati. Akibatnya, semakin banyak orang memuji-muji dalam pengertian menyanyi-nyanyi lagu gereja, tetapi tidak banyak perubahan dalam karakter, dalam jiwa, dalam hidupnya sehari-hari. Ironis, tapi itulah kenyataan yang tak terbantah. Karena itu, tidak heran di waktu lampau pun, Yesus sangat keras menyikapi perilaku orang-orang Israel dalam beribadah, dalam memuji Tuhan. Mereka memuji-muji, tetapi dikritik oleh Tuhan. Mereka memuji-muji, tapi sesungguhnya mereka jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 15 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kemudian kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab juga dalam Yesaya, yang merupakan kutipan sebetulnya apa yang kita baca tadi. Yesaya pasal 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, kritik yang sangat menarik yang sudah diungkapkan oleh Tuhan Yesus ternyata juga sudah dikumandangkan oleh Yesaya di waktu yang lampau. Bagaimana perilaku atau sikap orang-orang Yahudi yang sangat mengerikan. Maka pertama mari kita lihat, mereka memuji Yes. Orang-orang Israel di waktu lampau memuji Tuhan lebih hebat dari kita. Gambaran Mazmur sangat indah. Mereka menyanyi, bahkan bertepuk tangan, dikatakan memuji atau menyembah dengan mendalam. Tapi ternyata mereka itu tidak disukai oleh Tuhan. Jadi, jangan bilang kalau menyanyi dan memuji Tuhan, maka Tuhan pasti suka. Nanti dulu. Karena yang menjadi persoalan bukan apa yang keluar dari mulutmu, tapi yang apa yang ada di dalam hatimu. Maka dikatakan oleh Tuhan, percuma mereka memuliakan aku dengan mulut bibirnya. Hatinya jauh dari aku. Jadi ini persoalan pertama dulu. Sementara kita seringkali mengukur dari mulut bibir itu keluar apa? Suara yang indah, suara yang manis. Nah ini yang rawan. Padahal kita tidak pernah berkata itu. Tapi itulah kita. Kalau orang sudah melompat, orang sudah menari, kita katakan dipenuhi Roh Kudus. Ironis juga bukan? Tapi bagi yang tidak setuju, menari melompat bisa-bisa dia bilang dipenuhi setan, rasukan setan. Nah ini sesuatu perdebatan yang justru menunjukkan memang betapa rendahnya pemahaman kita akan nilai puji-pujian. Sehingga semua, baik bertepuk tangan atau tidak, terjebak hanya pada fenomena yang bisa dilihat mata, pada persoalan-persoalan hati. Nah ini dulu, jadi saya pikir kita mesti berani mengkoreksi diri. Jadi bukan sekedar gayanya, saudara. Tetapi secara jujur anak-anak muda, ya orang-orang sekarang kalau dilajak atau orang-orang yang stres begitu ya, lagu senang lompat-lompat ya otomatis sukalah. Ayah di konser begitu kok, pergi ke diskotik ya begitu kok. Siapa yang gak suka itu? Karena itu sangat energik dan bisa melampiaskan ketegangan-ketegangan yang ada. Lalu di bahasa rohani kan, waduh rasanya saya senang, saya lega memuliakan Tuhan. Ah ini kan jadi pembodohan yang sangat menakutkan. Karena ini bukan soal rasa, ini soal jiwa. Rasa itu di dalam tataran emosi tadi. Jiwa itu ketenangan sukacita yang mendalam. Sehingga kita tidak bisa terjebak hanya dalam ranah psikologis saja. Ranah perasaan tadi, tapi mendalam. Di dalam personal relationship kita dengan Tuhan, ini soal jiwa, soal ketenangan. Yang bisa membuat Anda menjadi rasa bersyukur, bersuka cita dan kuat menghadapi kehidupan ini. Ya, jadi ini juga perlu dipahami baik-baik, saudaraku. Karena jika apalah gunanya saudara nyanyi, melompat-lompat memuji Tuhan, tapi Tuhan enek melihat kita istilahnya ya. Sehingga berlakulah Matius 7 itu tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Kalau boleh saya pinjam sebentar, lalu memakai istilah, tidak semua orang yang memuji-muji Tuhan masuk surga toh, tapi yang melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, yang memuji Tuhan dengan hatinya. Dan orang yang memuji dengan hati pasti melakukan dengan perbuatan. Karena itu tidak penting sepintar apa Anda menyanyi, sehebat apa Anda menyanyi, seberapa banyak yang bertobat karena kau menyanyi, tapi seperti apa hidupmu sebagai orang yang bisa nyanyi itu. Buah hidupmu itu loh, itu yang jadi penting. Nah karena itu, Alkitab mengingatkan kita, khususnya para pemimpin pujian, jangan lagi sampai terjebak mengajak orang menyanyi, lalu memotivasi orang, dan orang menyanyi, menangis bahkan. Tetapi kemudian hidup saudara sendiri, saudara jujur tidak seperti itu. Dan repotnya saudara bilang, ketika orang nyanyi begitu, lalu saya bilang kita sudah dekat Tuhan. Mestinya kita berani, mari kita memuji Tuhan, bukan hanya dengan mulut bibir kita, tapi hati kita. Sekarang kita memuji Tuhan hati, apa kita bersorak-sorai, tetapi apa hati kita sungguh-sungguh, biarlah kita memeriksa. Nah, itu yang mestinya diucapkan terus, mengingatkan umat itu. Tapi bukan malah membuat mereka lupa, lalu berpikir dengan menyanyi dan memuji dengan melompat, mereka sudah memuliakan Tuhan dengan hati dan jiwanya. Padahal cuma mulut, bibirnya. Ah itu bisa bahaya. Tuhan kan jadi marah. Kasihan itu jemaat, jadi tertipu sebetulnya. Karena mungkin dia tidak tahu apa-apa. Maka siapapun yang berani di mimbar menjadi pemimpin pujian, apalagi pengkhotbah, hati-hati dengan mulut bibir kita. Pelajari betul-betul Alkitab, dalami betul-betul. Biarlah apa kata Alkitab kita katakan, sekalipun kemungkinan paling besar orang tidak akan suka mendengarnya. Karena benar, tegas, dan jelas. Sementara orang suka abu-abu. Maka Tuhan mengkritik. Hai orang-orang munafik. Nah itulah beragama ini repotnya. Kita terjebak dalam kemunafikan. Nah, perlu sebuah keseriusan, saudaraku. Ya. Oleh karena itu, tiap siapapun memuji memuliakan Tuhan harus dilihat hidupnya. Satu waktu ada satu orang datang sama saya lalu bilang, aduh Pak, si Anu itu loh. Dia kalau mimpin pujian kita semua nangis. Kita merasa dekat Kristus, kata mereka. Tetapi sekarang dia cerai, lalu menikah lagi. Cerai hidup, nikah lagi. Gimana ini Pak? Kita kaget. Saudara-saudara, semua orang kaget. Karena berpikir dia memuji bisa membuat orang menangis, pasti dia suci dong. Dia hebat dong, dia dipakai Roh Kudus dong. Sayang, entah kenapa orang Kristen mendadak jadi bodoh kalau sudah beragama. Terlalu banyak penyanyi di kolong dunia ini, tidak perlu Kristen. Kalau dia menyanyikan, bahkan tidak perlu lagu gereja. Lagu-lagu dunia, lagu-lagu yang sedih, kita nangis. Waktu masih muda saya suka nonton film India. Kalau sudah belum sedih, dia nangis, nangis sambil muter-muter nyari-nyari gitu ya. Air matanya bercucur, ya saya juga ikut jadi nangis. Haru. Drama-drama Mandarin di waktu lampau, cerita tentang keluarga, kepedian. Lalu ada background musiknya, dia nyanyi, kita nangis juga. Apa bedanya? Oh satu bilang itu kan nangis karena perasaan, ini kan dengan Tuhan. Sama, cuma judulnya yang berubah, kita bawa-bawa pada Tuhan. Tapi yang bermain sebetulnya emosi kita. Itu sebab apakah perubahan hidup kita menjadi berubah? Saya nonton, saya nangis. Ya nonton Ratapan Anak Tiri kita nangis. Ingat hati-hati loh ibu tiri berat. Tapi sebagai anak saya tidak baik-baik juga pada orang tua saya. Hanya karena nonton itu. Ya padahal kan kalau dapat apa namanya istilahnya orang tua tiri kan sedih amat. Nah saya tidak jadi menjadi baik dengan orang tua kandung saya. Saya nonton bagaimana pergumulan perjuangan seorang ibu. Sedih banget. Tapi saya kemudian sama lagi. Saya kagum, saya nonton ibu itu kasihan. Tapi saya juga tidak menjadi baik. Anak yang baik di depan ibu saya anak yang menyusahkan. Ya, mari kita jujur kan gitu ya. Nah, begitu juga kita dalam beribadah ini. Apakah kemudian kita jadi baik dan benar? Ah ya kita jujurlah. Apakah kemudian mereka yang memimpin memuji hebat itu hidupnya jadi benar? Ah ya hati-hati lah, gampang dilihat itu. Pohon dikenal dari buahnya, bukan jingkrakannya, bukan puji-pujiannya. Jadi awas. Percuma kau memuji memuliakan nama Tuhan, tapi hatimu tidak kepadanya, kau tidak melakukan apa kehendaknya. Tapi jangan usah kau bilang lagi begini, saudara-saudara. Mari kita puji Tuhan dengan hati kita. Puji dia, memuliakan dia dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya dengan mulut bibir. Tapi hidupmu sebenarnya begitu sih. Ya, kalau di atas mimbar kan gak bisa kelihatan. Di ruang gereja, jemaat nyanyi kan gak bisa kelihatan. Sehari-harinya. Nah, karena itu kita harus jujur. Ya, harus jujur pada diri, ya. Supaya jangan nanti sampai kita kaget ketemu Tuhan ditolak kan repot seserah. Tapi mau ulangin lagi merimain kehidupan mana bisa. Karena itu berhati-hatilah. Hiduplah sesuai kehendak Allah itu. Lakukanlah apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya. Jangan sampai ia menyatakan murka yang mendalamnya itu. Jadi Marilah kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak terjebak mulut bibir tadi. Ya, sebelumnya kita juga sudah bicara tentang jiwa dan emosi. Bagian yang kedua, saudara yang kekasih, bagaimana kita memuji Tuhan bukan saja dengan sikap jiwa dan hati tadi, tapi kemudian pujian kita itu akan diukur bukan dari sekedar cara menyanyinya, sikap menyanyinya, tepuk tangan apa enggak, khusyuk apa enggak, nangis apa enggak. Enggak, bukan itunya. Tetapi justru output sesudah itunya. Apa yang dihasilkan dari pujian itu? Adakah perubahan dalam kehidupan? Nah, itu yang jadi persoalan. Adakah perubahan dalam kehidupan atau tidak? Ya, itu harus tampak lagi seperti saya selalu katakan. Orang yang memuji Tuhan akan tampak dalam kehidupannya. Orang yang betul-betul memuji dan memuliakan Tuhan tampak dalam kehidupannya. Hidupnya sangat memuliakan Tuhan. Dengar baik-baik. Terlalu banyak pemuji bawa-bawa nama Tuhan, urusannya semua uang. Terlalu banyak pemuji bawa-bawa nama Tuhan, urusannya semua soal dompet, soal kehormatan. Nah, ini yang ironis. Lalu kita mencari berbagai-bagai alasan, menyebut ini berkat Tuhan, itu berkat Tuhan. Tapi hidup kita sendiri gak jadi berkat bagi sesama. Kita cuma cari-cari berkat terus, nah itu juga salah kan. Nah, kita mesti hati-hati. Nah, karena itulah sebetulnya, bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan harus dilakoni dengan sikap yang pas, yang benar. Ya, ini menjadi penting, saudaraku. Supaya kita tidak terjebak lagi seperti yang saya katakan tadi, pada tempat-tempat atau situasi yang salah. Nah, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Sungguh-sungguh memuliakan namanya. Sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Alangkah indahnya. Nah, itu perlu. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang perlu kita gumuli di dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari kita di dalam terang firman Tuhan itu, di dalam takut akan Tuhan itu, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Nah, inilah. Sehingga dengan demikian kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang mencerminkan ketetapan-ketetapan dan kehendak Allah. Itu perlu. Nah, oleh karena itu, sebab itu, mari kita tiap hari melakoni hidup kita itu seperti apa yang Dia mau. Mari kita senangkan hatinya. Sehingga hidup kita itu betul-betul menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, ini perlu, saudara. Saya pikir ini menjadi pergumulan-pergumulan orang Kristen dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana bisa menjalani hidup yang memuji dengan tepat, dengan benar tadi. Sehingga selalu mengukur dirinya dengan output yang dihasilkannya. Nah, tiap umat mesti saling mengawasi, saling mencermati. Jadi kita gak main masa bodoh, ah bodohlah itu urusan dia dengan Tuhan. Anda tidak bertanggung jawab. Alkitab kan sudah bilang, kalau kau lihat temanmu bersalah dan kau tidak menegur, kau juga salah. Apalagi tidak mau tahu, waduh ngeri sekali. Kita bukan saling mencemooh, salah. Kita bukan saling menjatuhkan ponis, menghakimi. Bukan. Melihat, mesti semua hidup benar. Saling mengamati, saling mencermati. Dengan demikian, kita sebetulnya sudah saling bertolong-tolongan. Supaya jangan terjebak pada kemunafikan. Tapi ketika membiarkan, sejatinya kita sudah hidup dalam kemunafikan. Ah, itu menakutkan, bukan? Nah, karena itu hati-hati. Maka sekali lagi, jangan salah menterjemahkan. Jangan salah memahami. Ya. Aspek yang ketiga, saudara yang kekasih, yang menjadi menarik, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah, padahal yang mereka ajarkan adalah ajaran atau perintah manusia. Kritik itu sangat dalam bagi saya antara ibadah yang kita lakukan di dalam bagian itu, kita memuji Tuhan. Maka dikatakan percuma mereka memuji dengan mulut bibir. Percuma mereka beribadah karena melakukan perintah-perintah manusia. Jujur saja, gereja sekarang banyak membuat aturan-aturan main yang sangat manusiawi, yang dibuat dengan aturan manusia. Kalau gini jadi suci, angkat tangan bagus, enggak angkat tangan kurang bagus. Atau yang satu lagi, tidak angkat tangan bagus, angkat tangan kurang bagus. Ironis, enggak ada lebih, enggak ada kurangnya. Mari tepuk tangan di atas kepala misalnya, lah urusannya apa? Kalau di konser memang banyak seperti itu. Itu pelampiasan pembuasan emosi yang mendalam. Tapi jangan bilang kemudian itu dekat Tuhan, tapi kalau Anda mau lakukan itu silakan. Karena bukan itu yang membawa kita pada Tuhan. Ya. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Kita perlu kudu melihat baik-baik. Tepat enggak dengan situasinya? Ya maaf aja kalau orang selalu tepuk tangan di atas misalnya, lalu banyak yang pakai baju tangannya agak pendek, wanita-wanita kan kurang pas juga di gereja begitu. Akhirnya kita perlu ada yang sopan lah, yang santun kan. Mana yang pas? Tapi jangan dulu bilang ini ada Roh Kudus apa nggak ada Roh Kudus. Jangan diributkan itunya. Tapi kan kita ngerti lah mana sikap yang etis, yang tidak etis, ya kita lihat-lihat lah sama-sama kan. Mana yang pas kan gitu. Nah, kita kan manusia yang bisa mengukur, kita punya ukuran-ukuran yang pas. Nah, kalau budaya saja melihat itu tidak santun lalu kita lakukan, ya aneh juga kan. Betul nggak? Masa sih budaya ukurannya lebih tinggi dari kita, agama Kristen? Ya enggak lah. Kristen jauh lebih tinggi, justru dia harus mewarnai tiap budaya yang ada. Nah jadi kita kembali memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, tidak dengan cara seperti itu. Tetapi bagaimana kita melakukan itu untuk kebesaran nama Tuhan? Meninggikan nama Tuhan. Nah ini yang kita mesti ukur dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, aspek yang berikut itu adalah pujian tadi berkaitan ternyata dengan pemahaman. Karena banyak sekali orang memuji Tuhan dengan pemahaman yang salah. Sehingga lahirlah pujian-pujian misalnya dengan sikap yang salah. Yang jadi kurang pas. Ya. Ada beberapa lagu misalnya ya, saya enggak tahu ini lagu-lagu lama yang pernah kita dengar misalnya. Ya, kasih setia Tuhan sempat membuatku terpesona misalnya. Ya. Kasih setiamu yang kurasakan sempat membuatku terpesona. Secara gramatikal kan udah jadi gawat ini. Kalau kasih Tuhan sempat membuat terpesona berarti tidak selalu. Kalau tidak selalu kasih Tuhan apa? Temporary. Waduh, ngeri juga ya. Padahal Tuhan itu Maha Kasih. Kasihnya kekal kan begitu. Itu yang kita tahu. Berarti sudah ada asumsi yang salah kan? Ah ini baru dari apa ini, dari apa namanya? Bahasa nih. Udah jadi parah ini. Nah, orang lain yang dengar kan kita bisa bilang, "Oh ya, Pak, bukan maksudnya bukan begitu." Ya, Anda bilang bisa maksudnya bukan begitu. Tapi lagu itu didengar orang di mana-mana. Mereka kan dengar, "Loh, kok gitu ya?" Oh, ternyata orang kesian begitu ya. Tuhan itu bisa sempat membuat mereka habis itu enggak lagi. Kan gawat kita. Karena lagu itu didengar, dinyanyikan banyak orang. Celakanya, orang yang nyanyi juga gak sadar kan. Kenapa? Karena belum membentuk konsep pada dirinya. Semua ikut. Karena kita tidak dilatih hati-hati, tidak dilatih mencermati. Saya pun bisa salah ngomong. Saya pun bisa salah menulis lagu misalnya. Kalau bikin lirik lah gitu ya. Atau bikin puisi, bisa saja kan. Maka kalau ada yang lihat, Pak tadi ngomong gini. Apa benar gitu? Oh saya ngomong gitu ya? Maksud saya sih begini. Enggak, tapi Bapak ngomong gini. Oh ya sorry, saya salah. Jadi di dalam pujian tadi, bagaimana kita bisa mengatakan memuliakan Tuhan, tapi dengan sikap atau pengajaran konsep yang salah tadi? Kalau kita bilang, kasih setiamu yang kurasakan sempat membuatku terpesona, kita bukan memuliakan Tuhan, itu mau menghina Tuhan. Masa kasih Tuhan bersifat sementara? Kan gitu. Kalau pemahaman-pemahaman kita seperti ini kan gawat, saudara. Kalau lagu-lagu itu menceritakan setiap apa yang kita butuhkan langsung beres, pasti jadi, pasti apa. Padahal gak tentu di Alkitab begitu. Itu kan bukan ajaran Alkitab. Tidak semua yang kita inginkan itu baik. Tapi semua yang Tuhan tetapkan itu baik. Kan gitu. Sehingga kepasrahan, kebergantungan sama Tuhannya mana? Nah jadi, konsep-konsep seperti ini sangat penting. Pergumulan-pergumulan yang dipahami dalam pemahaman ajaran yang tepat. Karena itu ironis sekali kalau orang Kristen mengabaikan ajaran. Lalu bilang, ya saya memang tidak ada karunia ajaran. Cuman karunia memusik. Oh saya nggak ada karunia ajaran, cuman karunia penyembuhan. Ngawur itu. Semua orang Kristen harus tahu ajaran yang benar. Nanti Tuhan akan tambahkan karunia. Entah yuk memuji, entah apa itu urusan. Urusan-urusan lah itu. Apa yang mau dikasih? Mau berdoa orang sakit sembuh, urusan Tuhan. Tapi ajaran. Kalau saudara nggak tahu siapa Tuhan yang menyembuhkan itu? Bagaimana saudara menyembuhkan orang? Aneh bin ajaib itu buat saya. Iya kan? Nah perlu kehati-hatian lagi. Gitu loh saudara. Sehingga dengan demikian kita itu hidup indah sekali. Mendalami, memahami dengan tepat, jelas, dan benar. Tidak spekulatif apalagi salah memahami. Salah menerjemahkan. Sehingga bukan lagi menurut ukuran Alkitab. Marilah kita memuji dengan ajaran yang benar tadi. Marilah kita memuji dengan jiwa dan tidak terjebak aja dengan emosi saja. Marilah kita memuji yang kemudian pujian kita itu bisa dilihat orang dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahwa kita memang seorang pemuji yang baik karena hidup kita memang baik. Kita bukan hamba materi. Bisakah? Ah ini pertanyaan harus dikembalikan kepada kita masing-masing. Dan tiap saudara yang mendengar juga jangan jadi terbodoh-bodoh dalam arti kata mau saja terus dibodoh-bodohin Nah, saudara mesti belajar pintar, karena urusan ke surga bukan urusan satu kelompok keluarga atau satu kelompok gereja. Urusan ke surga itu kan urusan pribadi-pribadi. Iya dong, saudara-saudara, ya. Jangan sampai saudara jadi pribadi yang kemudian dimarahi Tuhan karena saudara tidak pernah peka dan tertipu dalam perjalanan keimanan. Nah, jadilah pribadi yang matang. Ada di tempat yang benar. Angkat kaki dari tempat yang salah. Tapi berusaha untuk merubah di tempat di mana Anda ada. Syukur. Kalau mereka yang diomongin mau berubah, puji Tuhan. Tapi kalau sudah mentok, pikirkan pertumbuhan imanmu yang benar. Kan begitu saja. Karena gereja Tuhan cuma satu. Mereknya yang banyak, kita yang bikin itu. Ya. Saya termasuk bagian yang suka saya bilang, dari kejengkelan saya terhadap gereja banyak, saya salah satu dari bagian itu. Jadi pusing sendiri dengan realita yang ada. Saya ada di sini, ada di hidup ini. Saya harus akui betapa beratnya. Tapi saya tidak bisa benarkan. Dan saya sendiri terlibat dalam kesalahan itu. Nah, itu menjadi doa Tuhan, aduh, repotnya. Kita punya pertimbangan teknis, tapi rasanya bukan ini panggilan Tuhan. Tapi itulah kenyataan pahit. Pil pahit yang harus kita telan. Sehingga kita harus hati-hati. Tidak mempertajam, apalagi memperibut dan memecah-mecah tubuh Kristus. Ya, maka bagi saya merek gereja hanya terpaksa dalam tanda petik harus pakai merek. Namanya berorganisasi, namanya hidup di satu negara, itu saja. Tapi semangat saya seharusnya semua gereja sama dalam ajaran yang sama. Yang benar, yang tepat, sesuai Kristus. Kemana orang mau pergi, jemaat saya mau kemana pergi beribadah, selama benar silakan. Nah, ini perlu. Itulah hidup yang memuji Tuhan. Itulah hidup yang memuliakan Tuhan, dan kita belajar. Mari saudara, cermati, pikiri baik-baik, amati. Dari mulai apa teks yang dinyanyikan. Apa sikap yang paling dalam, sikap hati kita tentunya dulu ya. Lalu lagu apa yang mau kita nyanyikan, kayak apa teksnya. Gimana cara menyanyikan. Biarlah kita ukur dengan ukuran yang benar, yang tepat. Tidak sekedar terbawa emosi. Pemimpin bilang gini, tapi kalau kita lihat betul apa enggak itu ya. Kok rasanya kurang pas ya, kurang pantas. Ya ngomong sono, sampaikan. Ya, jadi jangan jadi Anda ada provokator, lalu Anda ikut jadi penggembira, ageger semua ribut. Sudah ribut gak tahu yang benar, mana yang salah. Kan gawat kita. Nah, marilah saudara yang kekasih. Di sini kita menemukan kesejatian kebenaran di dalam hidup mengikut Tuhan. Kiranya tiap pujian yang kita naikkan makin hari, makin diperkenan oleh Tuhan, makin menyenangkan Tuhan. Karena kita lakukan seturut dengan kehendaknya. Tuhan dipermuliakan. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terus tolong tuntun pimpin kami, melanjalani hari-hari kami, khususnya di dalam hidup sebagai umat yang memuji-Mu. Mampukan kami memuji bukan saja dengan cara yang benar, hati yang benar, tetapi didasari pada pemahaman yang benar. Karena itu, tolong kami mencintai tiap ajaran-Mu, tak terjebak pada kesalahan, tapi boleh menjadi agen kebenaran untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.